Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita duduk sejenak, mendengarkan dan sama-sama berusaha untuk memahami secara lebih mendalam setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali ayat yang akan kita kaji pada hari ini, yaitu ayat ke-21 dari surat Al-Hijr. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati dan pikiran kita serta memberikan kita cahaya ilmunya sehingga kita mampu memahami secara lebih baik lagi firman-Nya yang kita bahas pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan penegasan dari keterangan ayat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ke-20, yaitu ayat sebelumnya, wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami ciptakan pula makhluk yang lain yang bukan engkau yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah tegaskan lagi pernyataannya untuk menyatakan dirinya sebagai wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Subhanallah, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebagai sumber rezeki seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang kita dapati, kita nikmati itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu min syai'in illa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Bahwa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikannya. Di dalam sebuah perkawinan, ketika kedua orang tua memiliki anak, bukan mereka yang membuatnya, tetapi Allah yang memberikannya, ya. Walillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha uzkura. Bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berhak memberi kepada kepada kedua orang tua itu anak, apakah laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi anak itu hanya Allah yang memberinya, ya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berada dalam umur yang begitu tua, kondisi yang sudah begitu agak lemah, tetapi Allah memberikan kepadanya anak yang sudah dia nanti selama bertahun-tahun. Jadi segala sesuatu itu Allah yang memberi. Bahkan di dalam sebuah perkawinan, ketika ada satu keluarga yang tidak mendapatkan anak, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang belum mau memberikannya. Ya. Inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa haya wa yahabu liman yasha'u aqima. Ada yang diberi anak, tapi ada juga yang tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali di sini bahwa segala sesuatu itu adalah bersumber dari Allah. Allah yang menurunkan segala sesuatu, Allah yang memberikan segala sesuatu. Segala kenikmatan yang kita dapatkan, segala kebahagiaan yang kita peroleh itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samaa'i maa'an, ya. Fa ambatsna bihi samarati mukhtalifan alwanuha. Kami turunkan hujan dari langit. Pernahkah kita berpikir bahwa hujan itu turun dengan sendirinya? Tidak. Pernahkah kita berpikir mencoba untuk membuat hujan buatan? Bisa dilakukan, akan tetapi ternyata itu pun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak proses atau uji coba untuk melakukan hujan buatan, di samping biayanya yang begitu jauh lebih besar, juga karena tidak menjamin bahwa ketika itu dilakukan pasti hujan itu akan turun. Akhirnya kembali lagi kepada sebuah kenyataan dan sebuah keyakinan bahwa memang benar Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jainal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Sedikit menambahkan sebelum kita mengomentari lebih jauh, bahwa sebenarnya kemandulan yang kata Ustaz Perdana tadi juga merupakan pemberian. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yahibu liman yasha aqima. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, bagaimana orang berpikir tidak punya anak itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kaji pada hari-hari saat ini, semua terjadi berdasarkan tahapan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa biqadarin ma'lum, dengan ukuran yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya anak dalam kategori akhirnya mandul, pemberian dari Allah, itu telah diketahui oleh Allah dan kita diminta untuk dapat bersabar. Kalaulah bersabar, maka kemandulan itu merupakan pemberian. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ari, bagaimana orang yang ikhlas dengan kemandulan akhirnya dia menemukan lebih banyak anak daripada orang yang punya anak sendiri. Kenapa? Rupanya dia menyantuni anak yang begitu banyak dan mereka anak-anak yang disantuni ini bahkan bisa jumlahnya puluhan, dan begitu mereka dewasa mereka sangat hormat dengan keluarga yang tidak punya anak ini. Sebagaimana di Jakarta kita mengenal Profesor Harun Nasution yang tidak punya anak, tetapi semua orang Sumatera Utara yang pernah sekolah di Jakarta merasa Bapak Harun Nasution itu adalah ayah mereka. Bukan saja ayah yang besar, tapi bahkan ada yang mengatakan melebihi dari ayah kandung, karena begitu loyalnya terhadap pendidikan warga Medan yang merantau ke Jakarta. Inilah yang dimaksudkan yahibu liman yasha wa aqima, bahwa tidak punya anak, kalau kita meresponnya dengan positif, itu juga merupakan pemberian, dan itu terkadang lebih dahsyat lagi anugerahnya daripada yang memiliki anak, kemudian anaknya menjadi durhaka terhadap orang tuanya. Kembali kepada ayat 21 dari surah Al-Hijr ini, semuanya bertahap. Allah memiliki khazanah, kekayaan alam semesta ini yang dia turunkan bertahap. Pada zaman dahulu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak kita temukan bahan bakar minyak. Tetapi orang hanya menggunakan alat untuk memanaskan masakan dengan kayu api, kayu bakar. Kemudian proses alam berubah. Allah menurunkan secara bertahap, jadi manusia menggunakan batu bara sebagai sarana untuk memasak dan untuk membakar mesin-mesin. Kemudian bertahap lagi sehingga kita sekarang menemukan petroleum atau berubah menjadi pertamax atau bensin atau premium atau minyak tanah dan lain sebagainya. Semuanya diturunkan Allah secara bertahap, bukan berarti bahwa petroleum atau minyak itu diadakan Allah di abad ke-20 ini dahulu tidak ada. Sebenarnya Allah telah menyimpan segala kondisi alam ini sudah layak untuk dihuni sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, namun Allah mengeluarkannya bertahap demi bertahap. Sebagaimana kita menemukan handphone yang digunakan sekarang itu tidak lepas dari menggunakan, mengoptimalisasikan udara yang rupanya dapat menyalurkan suara dari satu handphone kepada handphone yang lain. Ini adalah biqadarin ma'lum. Untuk itu, bagaimana manusia meresponnya ketika pada ayat 20 disebutkan waja'alna lakum fiha ma'ais, ada kehidupan, tetapi kok saya merasa tidak bisa hidup di dunia yang begitu dahsyat ini. Maka ada proses tahapan yang harus dilalui. Tidak mungkin semuanya simsalabim kemudian langsung mendapat dan langsung menjadi besar. Dibutuhkan tahapan, dibutuhkan kesabaran. Suatu ketika ada orang miskin bertanya kepada seorang kiai, wahai Pak Kiai, nampaknya krisis ekonomi terus saja menimpa saya sehingga saya termasuk orang yang terpuruk dalam hidup ini. Apa yang saya lakukan sehingga saya bisa survive dan dapat menikmati hidup ini? Kata kiai tersebut, puasalah, beribadahlah, sholatlah, puasalah ketika memang sudah harus bulan Ramadan, lakukanlah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan jangan mengerjakan larangan yang telah dilarangnya. Dia melakukan itu selama 3 tahun, dia beribadah dan tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu dia tanya, "Pak Yai, sudah 3 tahun saya beribadah dan kondisi saya tetap juga dalam suasana miskin dan susah ini." Maka ringkas cerita kata Pak Yai, "Jadi apa mau? Saya ingin kaya, Pak Yai." "Kalau begitu, pulanglah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan." Maka rupanya tidak berapa lama lagi dari pertemuan Yai itu, dia pun bermimpi bahwa dia melihat ada suasana istana yang begitu indah. Dia tanya, "Ini untuk siapa?" "Ini untuk saya." "Ini untuk kamu." Ada kolam yang begitu dahsyatnya, ditanya, "Ini untuk siapa?" "Ini untuk kamu." Dan kemudian begitu nikmatnya mimpinya itu, kemudian dia terbangun dan terlihatnya ada 7 mutiara yang dia dapat dari mimpi itu. Dan dia tanya, "Pak Yai, saya tadi malam bermimpi dan saya memiliki 7 mutiara ini. Benar?" Kata Pak Yai, "Setelah 3 tahun bekerja, akhirnya saya mendapatkan, setelah 3 tahun beribadah, saya mendapatkan 7 butir permata ini." Maka kata Pak Yai, "Tapi sebelumnya saya bermimpi dan nampaknya mimpi itu nikmat sekali. Tahukah kamu, itu adalah surga yang akan kamu dapat ketika kamu beribadah kepada Allah. Tapi karena kamu ingin menikmatinya di dunia, maka digantilah dengan 7 butir permata ini." "Jadi artinya apakah saya tidak mendapatkan surga?" Kata Pak Yai itu, "Surganya sudah diganti dengan 7 butir itu." "Ah, kalau begitu saya tidak menginginkan 7 butir ini, saya menginginkan surga di akhirat kelak." Inilah yang dimaksud dengan bertahap. Bertahap boleh jadi Allah membalasnya di dunia. Bertahap boleh jadi Allah karena cintanya kepada kita sehingga dia membalasnya di akhirat kelak. Tapi yakinlah, kekuatan iman tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibalasnya di dunia, dia akan pasti membalasnya di akhirat. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya anak tersebut sudah mendapatkan rezeki yang begitu banyak, cuman bukan dari bentuk harta. Dia telah dekat dengan Allah, itu adalah rezeki. Dia dapat sholat dan puasa, itu adalah rezeki. Dia memiliki tubuh yang sehat, itu adalah rezeki. Dia memiliki teman yang baik, seorang kiai yang soleh, itu adalah rezeki. Dia memiliki ilmu pengetahuan untuk beribadah yang benar, itu adalah rezeki. Tidak memiliki harta, kalau memiliki semua ini sebenarnya merupakan rezeki yang lebih besar daripada memiliki harta tapi menjadi bumerang dalam kehidupan yang fana, terlebih-lebih di akhirat kelak. Inilah bertahap yang harus kita lalui dengan penuh kesabaran. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi ketika menafsirkan ayat ini. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keperluan, kenapa ternyata di dalam kehidupan ini masih kita temukan ada orang yang miskin, ada orang yang kaya sekali, ada orang malah kelaparan, ada orang malah kekenyangan, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jawabannya adalah mungkin sebuah firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita pahami secara baik, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha." Kalau seandainya Allah turunkan semua ke miliknya segala kebutuhan manusia itu dalam satu waktu, maka manusia tentu akan menjadi orang-orang yang saling berebutan untuk memilikinya, dan sehingga akhirnya mereka labagau pirat, melakukan kerusakan-kerusakan di atas permukaan bumi ini. Artinya apa? Kesulitan, krisis ekonomi, kesulitan bahan makanan, kesulitan-kesulitan lain yang terjadi di dalam kehidupan ini, itu salah satu sebabnya adalah karena manusia memiliki rasa tamak yang besar di dalam dirinya, sehingga akhirnya mengambil hak yang bukan haknya dan berusaha untuk menguasai hak orang lain yang sebenarnya bukan miliknya. Mungkin ini dapat menginspirasi kita semua, kalau kita mau bersikap kanaah, bersikap merasa cukup dengan apa yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan, maka semua manusia akan merasakan kesejahteraan. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.